Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban wa barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-11 di poin yang ke-5. يُحذَفُ عَادَةُ الْمُبْتَدَئِ مِنَ الْعَنَوَيْنِ كَعَنَوَيْنِ الْكِتَابِ كُتُبِ وَالْقَصَصِ وَالصُّحُفِ إِلَى آخِر. Terkadang, atau mubtada ya, dihapus ya, pada judul-judul ya, seperti judul-judul buku atau kisah atau semisal judul koran dan seterusnya. Misalnya contohnya al-unwanu, misalnya yang dari judul ya, misal halatul rafil ismi, yang posisi pada posisi-posisi marfu'nya isim, wa takdiruhu, takdirnya hadhihi halatul rafil ismi. Jadi misal ada judul ya tentang halatu rafil ismi, posisi-posisi rafa'nya isim. Sebenarnya di situ ada mubtada yang dihapus, takdiruhu hadhihi halatu rafil ismi. Wa qad hudzifa al-mubtada'u, dan dihapus mubtada'nya. Kemudian wa yuhdhafu aidan al-mubtada'u idha kana al-khabaru masdaran na'ilihi. Juga dihapus mubtadanya jika khabarnya itu berupa masdar yang menggantikan fi'ilnya. Ini seluruh contohnya, sabarun jamilun. Ini sebagaimana di surat Yusuf. Ya. Wa takdiruhu, takdirnya adalah mawkifuna sabarun jamilun. Sikap kami ya adalah dengan sabar yang bagus. Wa qad hudzifal mubtada'u, dan mubtadanya dihapus, yaitu mauqifuna. Kemudian poin kedua, kadzalika yuhdhaful mubtada'u idza dalla 'alaihi dalilun, dan dihapus mubtada jika ada dalil yang menunjukkan atas hal tersebut. Kantaqula, sebagaimana engkau berkata, alal maktabi, ya, di atas meja. Jawaban liman sa'ala ainal kitab, sebagai jawaban dari orang yang bertanya di mana kitab, maka dijawab alal maktab. Ai maksudnya alkitabu alal maktabi. Alkitab mubtadanya dihapus. Wa qad hudzifal mubtada'u, maka mubtadanya dihapus. Selesai pembahasan nomor 5. Kemudian yang ke-6, qad yata'akhkharul mubtada'u 'anil khabari. Terkadang mubtada itu datang ya, setelah khabar. Mislu mamnu'un at-tadkhinu. Dilarang merokok. At-tadkhinu mubtada'un mu'akhkharun. At-tadkhin mubtada yang diakhirkan. Saya tishar huda lika, dan akan datang pembahasan tentang hal ini fil bandit tali al khasi bil khabar, di pelajaran yang akan datang setelah ini yang khusus tentang khabar. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.